Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadar, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita meyakini bahwasannya semua yang ada adalah berada di bawah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah telah mengetahuinya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya sebelum sesuatu tersebut ada. Maka tidaklah sesuatu terjadi kecuali Allah telah mengetahuinya, Allah telah menetapkannya, dan Allah telah menghendakinya. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, baik takdir yang bagus atau takdir yang jelek. Juga sudah berlalu pembahasan tentang takdir, bahwasannya beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala mencakup 4 tingkatan. Yang pertama yaitu mengimani ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang meliputi segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut ada. Allah telah mengetahuinya sejak azal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semua amalan-amalan hamba, apa yang akan terjadi sebelum mereka melakukannya, Allah telah mengetahuinya. Kemudian yang kedua, mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis itu semua, apa yang akan terjadi, di lauh al-mahfud, Allah telah menulisnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada al-qalam untuk menulis semua ketetapan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang akan terjadi sampai tegak hari kiamat. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub qala rabbi wa ma aktub qala uktub maqadir kulli syai hatta takum as-sa'ah. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah berkata kepada al-qalam, tulislah. Kemudian al-qalam menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Kemudian Allah mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu. Tulislah ketetapan segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Semua telah tertulis di lauh al-mahfud. Kemudian yang ketiga, mengimani masyiatullah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang mencakup segala sesuatu, bahwasanya semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, mengimani atau meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, yaitu apa yang ada ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dan wahuwallahul khaliq wahdah, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta satu-satunya. Wa masiwahu makhluk, dan yang selain Allah itu semuanya adalah makhluk ciptaan. Ini empat tingkatan dari tingkatan-tingkatan al-imanu bil qadar. Dan mengimani dengan takdir Allah harus mencakup keempat perkara ini. Jika salah satunya tidak diimani, tidak diyakini, maka tidak benar keimanannya terhadap takdir. Bahkan dia tidak termasuk dari golongan orang yang mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala jika tidak meyakini keempat perkara yang sudah kita sebutkan. Kemudian juga sebagai tambahan faedah, akan kita baca insyaallah penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang takdir dari kitab beliau Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada akidah yang benar. Di dalam kitab ini beliau juga membahas tentang arkanul iman, rukun-rukun iman. Di antaranya tentang al-imanu bil qadar, mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, at-taqdiru naw'an, takdir ada dua macam. Al-awwal yang pertama, takdirun amun syamilun likulli kain, takdir yang umum yang mencakup segala sesuatu yang terjadi. segala sesuatu yang ada. Wa huwal maktubi fil lauhil mahfudz, dan inilah yang tertulis di lauh al-mahfudz. Faqad kataballahu fihi maqadira kulli syai' ila an takuma sa'a. Allah telah menulis takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Kama fil hadis alladhi rawahu Abu Dawud fi sunanihi min Ubadah bin Samit an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala lahu uktub, qala rabbi wa ma aktub, qala uktub maqadira kulli syai' hatta takum as-sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya awal atau makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Kemudian Allah berkata kepada qalam, tulislah. Al-qalam menjawab, apa yang aku tulis wahai Rabb? Kemudian Allah mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu atau setiap sesuatu sampai tegaknya kiamat. Dan takdir ini, wa hadha takdir ya'umu jami'al makhluqat, dan takdir ini mencakup semua makhluk, semua yang ada, semua yang terjadi telah Allah tulis di lauh al-mahfuz. Ini yang pertama, takdirun amun syamilun likulli kain, takdir yang umum yang mencakup segala yang ada, semua yang terjadi. Dan takdir inilah yang tertulis di lauh al-mahfuz. Semua telah tercatat di lauh al-mahfuz. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat tercatat. Asani yang kedua, jenis takdir yang kedua, takdirun mufassal li takdiril am, takdir yang rinci, yang merinci takdir yang umum, yang merinci takdir yang umum, takdir yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi umum, bahwasanya segala sesuatu semuanya yang akan terjadi sampai hari kiamat tertulis di lauh al-mahfud. Jenis yang kedua ini merinci. Merinci dari semua perkara yang akan terjadi. Dirinci lagi. Rinciannya, wa huwa anwa', dan rinciannya itu, na'am, ada beberapa macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama atau jenis yang pertama, at-taqdirul umri, takdir yang akan terjadi selama hidup, selama seseorang hidup. Takdir al-umri, itu ketetapan yang Allah tetapkan selama orang hidup. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu fi sya'ni ma yaktubu 'alal janin wa huwa fi batni ummihi min kitabati ajalihi wa rizqihi wa 'amalihi wa syaqawatihi aw sa'adatihi. Dan takdir yang seperti ini sebagaimana yang Terdapat dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang malaikat yang menulis naam nasib janin yang ada di perut ibunya, apa yang akan terjadi pada janin ini selama hidupnya, yaitu ditulis ajalnya, kapan dia meninggal dunia, warizkihi, dan ditulis rizkinya sebelum lahir ke bumi, ditulis oleh malaikat ajalnya, kemudian rizkinya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqawatihi au sa'adatihi, dan nasibnya celaka atau bahagia. Binasa atau beruntung. Telah tertulis sebelum janin lahir ke bumi ini. Ini jenis yang pertama, at-takdirul umri, takdir yang terjadi selama seorang hamba hidup, ditulis oleh para malaikat ajalnya, rizkinya, amalannya, nasibnya dia bahagia atau celaka, ditulis sebelum janin keluar dari perut ibunya. Kemudian jenis yang kedua dari jenis takdir yang mufassal, yang rinci, an-naw'u tsani, jenis yang kedua, at-takdirul hauli, takdir yang terjadi selama setahun, itu takdir tahunan. Haul dari kata al-haul. Wahuwa ma yuqaddaru fi lailatul qadar min waqa'il 'am, yaitu takdir yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Ditetapkan padanya perkara-perkara yang akan terjadi selama setahun. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah mengatakan fiha yufraku kullu amrin hakim, dan di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir yang akan terjadi selama setahun. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ini jenis yang kedua, at-takdir al-hauli, takdir yang terjadi dalam setahun, takdir tahunan. An-naw'u tsalits, jenis yang ketiga, at-takdirul yaumi, takdir yang terjadi dalam sehari-hari. Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya. Wa huwa ma yuqaddar min hawadisil yaum min hayatin wa mautin wa izzin wa dhillin ila ghairi dhalik. Yaitu segala yang ditetapkan atau takdir yang terjadi dalam setiap harinya, baik yang berupa hidup atau takdir mati atau izz, kemuliaan atau zul, kehinaan, dan yang lainnya. Hawadisul yaum, perkara-perkara yang terjadi setiap harinya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, kullu yaumin huwa fi sya'n, dan setiap hari dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, fi sya'n, dalam urusan, dalam kesibukan, menghidupkan, mematikan, ya, dan yang lainnya. Nah, ini yang dimakan dengan takdir al-yaumi. Takdir al-yaumi yang terjadi setiap hari. Nah, ini tiga jenis takdir dari takdir-takdir dari takdir yang mufassal, dari takdir yang rinci, yang merinci takdir yang al-am, yang umum. Walabudda lil muslim minal imani bil qadaril am wa tafasilih, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengimani takdir Allah, takdir yang am, yang mencakup segala sesuatu, itu yang pertama tadi, jenis pertama. Wa tafasilih, dan juga wajib meyakini atau mengimani rincian-rincian takdir tadi, baik ketetapan dalam selama hidup, atau ketetapan dalam setahun, atau ketetapan dalam setiap harinya. Wajib kita mengimaninya. Faman jahada syai'an min huma, barang siapa yang mengingkari sedikit pun dari keduanya, lam yakun mu'minan bil qadar, maka dia tidak beriman kepada takdir. Wa man lam yu'min bil qadar faqad jahada rukna min arkanil iman, barang siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia telah mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Kama alaihi al-firqatul qadariyatid dhalah, kama alaihi al-firqatul qadariyatid dhalah allati tunkir al-qadar, sebagaimana keyakinan kelompok Qadariyah yang sesat, yang mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk mengimani takdir Allah, baik takdir yang am, yang syamil likulikain, takdir yang umum yang mencakup segala sesuatu, itu takdir yang Allah tetapkan, Allah tulis di Lauh Al-Mahfud, bahwasanya Allah telah menulis semuanya yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauh Al-Mahfud. Kemudian juga mengimani rincian-rinciannya, takdir seseorang selama hidupnya, takdir na'am dalam setiap tahunnya, ya. Kemudian yang ketiga, takdir dalam setiap harinya. Kemudian Syekh mulai menjelaskan tentang al-firq ad-dhalah fi bab at-taqdir. Firqah-firqah, kelompok-kelompok yang sesat dalam pemahaman takdir. Salah satunya yang tadi kita sebut, ya. Kelompok yang sesat dalam pembahasan takdir, yang pertama adalah Al-Qadariyah, yang mereka mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum dan mereka orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala fi hadzal ingkar ala kismain. Bentuk pengingkarannya ada dua macam. Mereka orang-orang Qadariyah juga terbagi menjadi dua. Sesuai dengan bentuk pengingkarannya. Karena ada yang mengingkari total, ya. Naam. Kemudian ada yang tidak. Yang pertama, al-qismul awal, jenis yang pertama dari kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir adalah al-Qadariyatul Ghulah. Qadariyah yang ekstrim, yang sangat parah kesesatannya. Alladzina yungkiruna ilmallahi bil asya qabla kauniha, yang mereka mengingkari ilmu Allah terhadap sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Mereka mengatakan Allah enggak tahu terhadap perkara yang belum terjadi. Nah, ini orang Qadariyah. Mengingkari ilmu Allah. Wa yunkiruna kitabatahu laha fil lawhil mahfudz, dan mereka mengingkari penulisan takdir di lauh al-mahfudz. Sehingga mereka mengingkari ayat, ya, dan juga mengingkari hadis. Mengingkari al-kitabah di lauh al-mahfudz. Wa yakulun, dan mereka orang-orang Qadariyah mengatakan innallaha amara wa naha wa huwa la ya'lamu man yuti'uhu wa mimman ya'si. Sesungguhnya Allah memerintahkan dan melarang, tetapi Allah tidak mengetahui siapa yang akan taat kepadanya dan siapa yang akan durhaka kepadanya. Allah enggak tahu. Artinya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Ya. Jadi apa yang terjadi akan terjadi besok, ya, karena belum terjadi Allah belum mengetahuinya. Fal amru unuf, mereka mengatakan al amru unuf, urusan itu unuf. Apa itu unuf? Ay mustanaf. Itu baru, Allah belum mengetahui. Lam yusbak fi ilmillahi wa takdirihi, tidak didahului oleh ilmu Allah dan juga tidak didahului oleh ketetapan Allah, takdir Allah. Wa hadhihi al-firqah qad inqaradat aw kadat, dan kelompok ini, kelompok Qadariyah ini yang mengingkari takdir, yang meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi, kelompok ini qad inqaradat, telah hilang, au kadat, atau hampir hilang. Nah, karena sangat jelasnya kesesatannya. Ini Qadariyah yang pertama. Itu al-Qadariyatul Ghulah, Qadariyah yang ekstrim, yang mengingkari ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Sehingga mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sebelum sesuatu itu terjadi, dan mereka mengingkari penulisan di lauh al-mahfudz. Kemudian al-qismu tsani, kelompok atau jenis yang kedua dari kelompok Qadariyah, Al-Qadariyatul lati tuqirru bil ilmi walakinnaha tanfi dukhula af'alil ibad tahta qudratillahi wa khalqihi. Jenis yang kedua adalah Qadariyah yang dia menetapkan adanya ilmu Allah. Allah mengetahui, ya. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Meyakini dia. Walakinnaha tanfi dukhula af'alil ibad tahta qudratillahi wa khalqi. Tetapi dia menafikan. Menafikan masuknya perbuatan hamba di bawah qudratullah dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka menafikan bahwa perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ini dinafikan oleh mereka. Mereka tidak meyakini bahwa perbuatan hamba, amalan hamba itu ciptaan Allah. Wa taz'umu annaha makhluqatun lahum istiqlalan, dan mereka meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba sendiri. Ciptaan hamba sendiri. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Tidak ada kaitannya dengan ciptaan Allah. Mereka meyakini lam yakhluqhallah wa lam yuridha. Allah tidak menciptakannya dan Allah tidak menginginkannya. Wa hadza, dan ini mazhabul Mu'tazilah. Mazhabnya Mu'tazilah. Nah. Pengikutnya Wasil bin Atha. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Yaitu mereka mengakui ilmu Allah, Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mereka mengatakan bahwasannya semua perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, bukan atas kehendak Allah. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Ini jenis yang kedua dari jenis kelompok Qadariyah. Yang kedua jenis tersebut, baik jenis yang pertama atau jenis yang kedua, adalah naam kelompok yang sesat dan menyesatkan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwasanya Allah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu tersebut terjadi. Allah telah mengetahuinya dan Allah telah menulisnya di Lauh Al-Mahfud. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Termasuk padanya adalah perbuatan-perbuatan hamba. Amalan-amalan hamba itu semua adalah atas kehendak Allah. Dan perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Wallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Sehingga amalan-amalan hamba, perbuatan-perbuatan hamba juga adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kelompok yang berikutnya, kelompok yang kedua, kalau yang pertama qadariyah, dan qadariyah terbagi menjadi dua, ada yang ghulah, ada yang tidak. Kelompok yang kedua yang sesat dalam pemahaman takdir adalah kelompok yang keyakinannya berkebalikan dengan qadariyah. Kelompok yang keyakinannya berkebalikan dengan qadariyah dalam hal penetapan takdir. Yaitu mereka yang ekstrim dalam penetapan takdir, sampai mereka mengatakan bahwasannya seorang hamba itu dipaksa, dipaksa. Hamba gak punya pilihan, hamba gak punya kemampuan, hamba majbur, dipaksa, perbuatannya dipaksa, semuanya dipaksa. Jadi kayak dalang memainkan apa ya, wayangnya. Nah, wayang bergerak nggak kalau dalang nggak menggerakkan? Nggak bergerak ya? Paksa. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan apa? Jabriyah. Nah, Jabriyah. Jadi. Adapun ahlu sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, naam, dari kedua firqoh yang sesat dan menyesatkan ini. Nah, ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum sesuatu tersebut terjadi. Bahkan Allah menulisnya di lauh al-mahfud, naam, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatunya sampai perbuatan dan amalan hamba-hamba Allah itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasannya hamba itu memiliki ikhtiar dan kudroh. Hamba itu punya pilihan dan punya kudroh, punya kemampuan. Nah, sehingga perbuatan seorang hamba adalah sesuai dengan pilihannya, karena dia diberikan pilihan, mau yang baik apa yang buruk. Hamba diberikan pilihan dan diberikan kudrah, kemampuan untuk melakukannya. Nah, sehingga tidak benar jika dikatakan bahwasannya seorang hamba itu mujbar atau majbur ala fi'lih, perbuatannya dipaksa. Tidak demikian. Nah, baik. Maka kedua madhab di atas, yaitu madhab yang pertama dan yang kedua, qadariyah dan jabriyah, adalah madhab yang batil, yang sesat dan menyesatkan, yang bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Allah mengatakan liman syaa minkum ay yastaqim, bagi siapa yang ingin diantara kalian, atau bagi siapa yang diantara kalian ingin yastaqim, ingin lurus, berjalan di atas jalan yang lurus. Maknanya apa? Maknanya hamba memiliki masyiah, kehendak. Barang siapa yang ingin, mau, diantara kalian yastaqim, berada di atas jalan yang lurus, istiqomah, berarti hamba punya kehendak, punya pilihan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. dan mereka tidaklah berkehendak kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Nah, maknanya bahwasannya semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala allaqa masyiatal abdi ala masyiatihi Subhanahu wa taala. Allah mengaitkan kehendak hamba dengan kehendaknya. Ayat liman syaa minkum ayyastaqim ini rod bantahan kepada Jabriyah yang mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa perbuatannya. Nah, maka ini bantahan kepada Jabriyah. Karena dalam ayat ini Allah menetapkan adanya masyiah, kehendak dan pilihan bagi seorang hamba. Kemudian ayat yang berikutnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Ini bantahan kepada Qadariyah. Bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan bahwasannya kehendak hamba itu mustaqillah. Bi ijadil fi'l min ghairi tawaqqufin ala masyiatillah. Yang mengatakan bahwasanya kehendak hamba itu bersendirian, ya, tidak terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qaulun batil, maka ini adalah ucapan yang batil atau pendapat yang batil, karena Allah mengaitkan kehendak hamba, ya, dengan kehendaknya. Maka ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, dalam pembahasan takdir, falam yufarritu tafritul qadariyah an-nufah walam yufarritu ifratul jabriyah al-ghula. Ahlu sunnah wal jamaah, ya, naam, tidak berlebihan seperti berlebihannya Qadariyah yang menafikan takdir, dan juga tidak berlebihan seperti berlebihannya Jabriyah yang naam berlebihan dalam menetapkan at-takdir, dalam isbat al-qadar, sampai tidak menetapkan kehendak bagi seorang hamba, sampai tidak menetapkan adanya kudrah, kemampuan bagi seorang hamba, sehingga seolah-olah seorang hamba itu majbur atau mujbar, dipaksa perbuatannya. Fa madhhabu salafil ummah wa a'immatuha atau wa a'immatiha anna jami'a anwa'it ta'at wal ma'asi wal kufur wal fasad waqi'un bi qada'illahi wa qadari. La khaliq siwa. Madhab salaf dan para a'imah salaf adalah bahwasannya semua jenis ketaatan, kemaksiatan, kekufuran, kerusakan, semuanya waqi'un, terjadi dengan takdir Allah. Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. La khaliq siwa, tidak ada na'am pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa af'alul ibad, maka semua perbuatan hamba, kulluha makhluqatun lillah, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Khairuha wa syarruha, baik yang bagus atau yang jelek dari perbuatan hamba, semua ciptaan Allah. Husnuha wa qabihuha, yang baik atau yang buruk, ya, semua ciptaan Allah. Fal abdu ghairu majbur ala af'alihi, dan hamba tidak dipaksa dalam perbuatannya. Bal huwa qadirun alaiha, bahkan seorang hamba itu mampu, ya, punya kemampuan untuk melakukannya. Wa qasidun laha, dan punya keinginan, kehendak untuk melakukannya. wa fa'ilun laha, dan dialah hamba yang langsung melakukannya. Yang langsung na'am melakukan perbuatan tersebut. Baik. Ini mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala membawakan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala. Namun karena waktu yang sudah masuk waktu Isya, sehingga ucapan Syekhul Islam dan ucapan Syekh As-Safarini rahimahullahu ta'ala kita baca insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.